Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin bi qadibi ahyani. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya berwudu untuk setiap kali salat, dan ini pada mayoritas keadaan beliau wudu setiap salat. Warubbama sallas salawati biwudu'in wahid. Dan kadang beliau salat beberapa salat dengan satu wudu. Di antaranya dalam hadis Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sallas salawat yaumul fath biwudu'in wahid. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beberapa salat di yaumul fath dengan satu wudu. Qala Qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana yatawaddau bil muddi taratan wa bi thulutsayhi taratan wa bi azyad minhu taratan. Beliau sallallahu alaihi wasallam kadang berwudu dengan satu mud, kadang dengan dua per tiga mud, kadang lebih dari itu. Wadhalika nahu arba'awaq. Itu kira-kira empat uqiyah bin mesk. Ila uqiyataini wasalat. Sampai dua atau tiga uqiyah. Wa kana min aisarin nasi sabban lima ilwudu. Dan beliau adalah seorang yang paling sedikit mencurahkan air ketika berwudu. Qala wa kana yuhadziru ummatahu min al-israfi fi. Dan beliau meringatkan umatnya dari berlebihan dalam wudu. Wa akhbara annahu yakunu fi ummatihi man ya'tadi bitahur. Dan beliau mengabarkan akan ada di umatnya orang-orang yang melampaui batas di dalam bersuci. Qala. Atau sebelumnya yang tadi. Wa akhbara annahu yakunu fi ummatihi man ya'tadi bitahur. Itu hadisnya sahih. Diriwayatkan dari jalan Amr bin Shu'aib bin Abi Hanjaddi. Kata beliau, datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu anil wudu. Dan bertanya tentang masalah wudu. Farahu salasan-salasan. Maka diperlihatkan kepada dia wudu tiga kali, tiga kali. Semakara hadal wudu. Inilah wudu yang benar, tiga kali, tiga kali. Faman zada ala hadha faqad asa'a au ta'adda au zalama. Barang siapa yang melebihi ini, jadi lebih dari tiga kali ketika berwudu, lebih dari tiga kali, maka dia telah berbuat jelek atau melampaui batas atau berbuat tadi. Ini hadis yang kata beliau tadi, wa akhbara annahu yakunu bi ummatihi man ya'tadi bitthur, ia melampaui batas lebih dari 3 kali. Wa qala qad Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu hadis sesungguhnya berkata, innal wudu'i syaitanan, sesungguhnya pada wudu itu syaitan, yukalu lahu alwahan alwalahan fattaku waswasal ma, maka jadilah kalian dari waswasal ma. Tapi hadis ini dhaif. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Qala Tirmidzi laisa isnaduhu bil qawi. Hadis dhaif. Kenapa? Karena di sanadnya ada Kharijah Ibnu Mus'ab. Qala fi taqrib, kata al-Hafidz dalam taqrib, Kharijah ibn Mus'ab matrukun wa kana yudallisu anil kadzabin. Dia matruk dan suka berbuat tadlis dari kadzabin. Disebutkan juga Ibn Abi Hatim dalam Ilal. Beliau menyampaikan dari ayah beliau, dari Abu Hatim. Kata Abu Hatim, kada rawahu Kharijah wa akhta'a fihi. Ya, dia telah salah dalam hadis ini. Itu yang hadis ini lain. Hadis, innal wudu syaitanan yuqalu lahu walahan. Ini lain. Ilatnya Kharijah ibn Mus'ab matruk. Bahkan kata Abu Hatim, dia telah salah dalam berikan diri ini. Qala wa marra ada Sa'id. Rasulullah SAW pernah melewati Sa'id wa huwa yatawadda'u dalam keadaan sedang berwudu. Faqala lahu la tusrif fil ma, jangan kamu berlebihan dalam menggunakan air. Maqala wa hal fil ma'i min israf, apakah ada masalah pengguna air itu ada israf? Maqala na'am, iya, wa in kunta ala naharin jarin, walaupun kamu di atas sedang berada di sungai yang mengalir. Nah, hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah, tapi di sanadnya ada Ibnu Lahiyah dan Huyai bin Abdullah. Ibnu Lahiyah ma'ruf, ya, beliau mukhtalid, sebagian menyatakan sebelumnya juga sudah dhaif, dan Huyai bin Abdullah dhaif sanadnya dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala wa sahha anhu annahu tawadda'a marratan marratan, telah sahih ya Rasulullah SAW beliau wudu kadang satu kali satu kali, kemaratain maratain kadang dua dua kali, wasalasan salasan kan tiga tiga kali. Itu dalam Bukhari. Bukhari buat bab khusus, bab wudu marah marah, bab wudu maratain maratain dan terusnya. Wa fi ba'dil adha maratain wa ba'duha salasan, kadang beliau mengusap sebagian anggota wudu dua kali, yang lain tiga kali. Ya, seperti hadis Abdullah bin Zaid. Wa kana yatamadmadu wa yastansiqu taratan bi ghurfatin. Kadang beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan istinsak dengan satu cidukan. Wa taratan bi ghurfatain. Wa taratan bi salah. Iya, kadang satu kali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Wa kana yasilu bainal madmadah wal istinsaq. Iya, beliau itu menyatukan antara mad mata dan istinsak. Antara berkumur dengan masukin ke hidung itu dalam satu cidukan. Fayakhudhu nisfal ghurfah li famihi wa nisfaha li anfihi. Dia ngambil, beliau ngambil satu air, satu cidukan air, satu tangan, sebagiannya untuk mulut, sebagian untuk hidung. Masuk. Wala yumkinu fil ghurfati ila hadza. Ya tidak mungkin ketika menciduk satu ambilan air, tidak mungkin kecil itu dibagi dua, yang satu buat mulut dan satu buat hidung. Amal ghurfatan wa thalas, adapun ketika mengambil dua kali atau tiga kali, mungkin fi mal faslu wal waslu. Iya, mungkin yang satu buat mulut, yang satu buat penemang hidung, mungkin. Tetapi illa anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kanal wasla bainahuma. Tapi bimbingan Rasulullah itu menyambung, menyatukan antara ya berkumur dengan masuk air ke hidung. Kama fi sahihain min hadis Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallam tamadmada wasan saqa min kaffin wahid. Ini syahidnya. Beliau tamat mata sinsak dengan satu telapak tangan. Langsung. Untuk kumur-kumur dan sinsak. Fa'ada dari kesalahan. Wabilafzin tamat mata wasansara bisalah warafat. Beliau berwudu dan sinsar. Ya. Dengan tiga kali pengambilan air. Fa'ada asahhu maruya bilimat mata sinsak. Ya, ini yang paling sahih yang diriwayatkan terkait dengan masalah berkumur dan sisak. Ini yang paling sahih. Ya, beliau langsung dengan satu kaf untuk kumur-kumur dan sisak. Qala walam yaji al-faslu bayna matmun dan sisak. Ini yang saya ingatkan, di antara faedah yang perlu juga kita perhatikan adalah ya ilal dari Ibnu Qayyim rahimahullah terhadap hadis. Ya, sering kita lewati di antara sekarang ini masalah tamat-mat. Kata beliau tidak ada dalam masalah memisahkan antara mat-mat dan sisak bi hadithin sahihin batta. Ini tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan masalah memisahkan antara mat-mat dan sisak. Ini kan tasrih. Lakin bi hadithi Talha bin Musarrif an nabihi an jaddihi ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yafsilu bil matmat wa sinsaq. Namun ada kata beliau riwayat dari Talha bin Musarrif an nabihi an jaddihi, ya aku melihat Nabi sallam memisah antara matmat wa sinsaq, walakin la yurwa illa an Talha nabihi an jaddihi wala yu'rafu li jaddihi suhbah. Ini iya, beliau terangkan ilatnya. Ada tetapi hadis ini tidak didapatkan kecuali dari jalan Talha Nabi an jaddi, dan kakeknya itu tidak diketahui sebagai sahabat. Hadis riwayat Abu Daud dhaif, di sanadnya ada Musarrif bin Amr. Sarif ayah Talha bin Amr bin Ka'ab Al-Yami majhul. Yang kedua ada Laith bin Sulaim dhaif. Abu Hatim rahimahullah ditanya tentang hadis ini dalam ilalnya, kata beliau ya, beliau tidak menyatakan hadis ini sahabat. Yang pertama adalah Musarrif bin Amr majhul. Yang kedua Laits bin Sulaim dhaif. Dan tadi Ibnu Qayyim menyatakan kakek dari Talha, jadi Amr bin Ka'ab, la yu'raf sebagai sahabat. Kalau kana yastansiqu biyadihi al-yumna wa yastansiru bil yusra. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam istinsak, memasukkan air ke hidungnya itu dengan tangan kanan, dan istinsarnya mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri. Masukkan, buang dengan kiri. Qala wa kana yamsahu ra'sahu kullahu wa taratan yughbiru bi yadayhi wa yadbiru wa alayhi yuhmalu hadith man qala masaha bi ra'sihi marratain. Wasahi annahu lam yukarrir masaha ra'sihi. Bal kana idza karra ghusl a'dha afrada masaha ra'si. Kata beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengusap kepala satu kali, mengusap kepala seluruhnya. Kadang beliau yukbilu biyadahi wa yudbiru. Iya, kadang beliau usapkan apa namanya? Ke kepalanya, ke depan dan ke belakang. Kepada makna inilah dibawakan hadis yang menyatakan mengusap kepala dua kali. Karena satu kali, dua kali. Itu mungkin dianggapi dua kali. Wasahi, yang sahih, annahu lam yukarrir masharasi. Beliau tidak pernah mengulang lebih dari satu kali. Riwayat yang menyatakan dua kali, kemungkinannya dihitung ini, ke belakang sekali, ke depan sekali. Bal bahkan yang sahih, kana idza karrara ghusla wa, bila beliau mengulang-ulang mencuci bagian yang lain, afrada masharasi, tetap ya mengusap kepala satu kali. Hal kata ja'anhu sharihan, ini yang datang sharih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qara, ini berikutnya tambah lagi kita dapatkan faedah dari Muqayyim terkait hadis. Faedah hadisiyah ini, kata beliau, walam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam khilafuhu albattah. Tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW sama sekali yang berbeda dengan ini. Ya, tidak ada yang ada, hanya satu kali. Tidak ada yang sahih yang selain ini. Kata beliau, bal ma'ada hadza, adapun bahkan yang selain ini, selain yang riwayat satu kali, imma sahihun ghairu sharih, kaqad sahabi tawaddu'a salasan, wa qalihi masa bi rasul maratain, wa imma sharihun ghairu sahih. Ini kan faedah hadis ya. Kata beliau, yang selain itu dua kemungkinannya. Imma hadis sahih memang, tetapi tidak sharih. Tidak sharih menegaskan tegas beliau lebih dari dua kali, satu kali. Seperti ucapan sahabat, tawaddu'a salasan. Ini kan maksudnya tiga kali, bukan kepala tapi anggota tubuh yang lain. Anggota wudu yang lain. Atau seperti tadi hadis tadi, masa birasi maratain. Maksudnya maratain bagaimana? Bisa jadi tadi kata Ibnu Qayyim, dihitung ke belakang sekali, ke depan sekali. Intinya, kalaupun ada yang sahih tapi tidak sharih. Atau sharih, tegas menunjukkan demikian, tetapi ghairu sahih. Tapi hadisnya tidak sahih. Seperti hadis Ibnu Al-Bailamani, An-Abihi, An-Umar, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa ghassala kaffayhi thalathan thumma qala wa masaha bi ra'sihi thalathan. Ini hadisnya, wa masaha bi ra'sihi thalathan, tegas sharih. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza la yuhtajju bihi, ini hadis tidak bisa jadi hujjah. Kenapa? Wa ibnul bailamani wa abuhu muda'afan, keduanya dita'ifkan. Wa in kana al-ab ahsanu halan. Iya, walaupun ayahnya lebih bagus keadaan, tapi dua-duanya ta'if. Nah, hadithi riwayatkan oleh Tabrani, maaf oleh Darqutni. Di sana juga ada Salih Ibn Abil Jabbar. Tadi disebutkan di sanadnya ada Salih Ibn Abil Jabbar. Kata Ibn Qattan, la a'arifu ila fi hadal hadith wa huma juhlul hal. salih. Ibn Abi Jabbar kata Ibn Qattan, la arifuhu illa bi hadzal hadis. Dan dia adalah majhurul hal. Yang kedua tadi, Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bailamani. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bailamani qala Tirmizi qala Bukhari, kata Bukhari, munkarul hadis. Disebutkan oleh Syekh Mubarak rahimahullah kalau munkarul hadis, Bukhari bilang munkarul hadis, maka dia la yutaba, tidak bisa jadi syawahid dan mutaba'. Qala rahimahullah ta'ala, atau juga ke hadis Utsman al-Jarrah Abu Daud. Jadi kan hadis Umar. Atau juga di antara yang sharih tapi ghair sahih adalah hadis Utsman al-Jarrah Abu Daud dan sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan. Masa beberapa tiga hari. Qala Abu Daud, kata Abu Daud, hadis Utsman sihah kulluha, hadis Utsman bin Affan yang sahih semuanya tadulu menunjukkan al-an nama syarak si marrah, menunjukkan bahasa mengusap kepala satu kali. Kata beliau, walam yasih anhu fi hadithin wahid annahu qtasara ala masibak di rasih lebatah. Dan kata beliau, tidak ada yang sahih satupun hadis yang menyatakan Rasulullah mengusap sebagian kepalanya. Saya kira sampai sini aja, hati-hati sampai sini tadi. Adapun hadis Utsman, Abu Daud, masa Rasul Salasan, ya ini juga dhaif. Abu Daud, ya dalam sanad Abu Daud di sanadnya ada Amir bin Syaqiq bin Jamrah lajnul hadis. Allah alhamdulillah.